Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmat demi nikmat-Nya kepada kita. Ada nikmat kehidupan, ada nikmat kesehatan, ada nikmat pandangan, ada nikmat pendengaran, ada nikmat kekuatan, ada nikmat harta benda, kedudukan. Tapi saat ini kita mendapatkan nikmat yang mengungguli seluruh nikmat, nikmat meraih penghambaan di salat duhur ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mendapatkan kemuliaan ini. Siapa yang mensyukurinya dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala tambah, bahkan Allah akan menjaga nikmat itu. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan sebuah rahasia besar. Waqtul buyuta min abwabiha, datangi rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Mau jadi pegawai di PLN ini ada pintunya, jangan lewat jendela. Mau mendapatkan ilmu ada pintu ilmu, mau mendapatkan ketakwaan ada jalurnya. Dan yang telah kita singgung tadi, pintu tambahan hanyalah melewati satu pintu, yaitu kesyukuran. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti saya akan menambah. Artinya tidak akan mungkin ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali harus melewati pintu kesyukuran. Apakah syukur terhadap nikmat keduniaan? Demikian pula syukur terhadap nikmat agama, nikmat yang kita rasakan saat ini. Sehabis salat duhur, Allah memberi kenikmatan besar lagi selanjutnya, salat sunnah. Lebih dari itu, saat ini kita berada dalam majlis ilmu, tempat yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Majlis yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala meresapkan ke dalam hati kita as-sakinah, ketenangan. Lebih hebat dari itu, majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya melalui rasulnya sebagai sebab-sebab kemudahan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga berat, jemaah. Masuk surga sangat berat. Untuk selamat dari neraka pun sangat berat. Ketika surga dicipta, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril untuk melihatnya. Jibril berkomentar, semua orang pasti mau masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencipta sekeliling surga yang harus dilewati oleh setiap penghuni surga. Cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Setelah Jibril melihatnya, Jibril berkomentar, siapakah yang bisa masuk ke dalamnya? Berat. Ditambah lagi, neraka tercipta dengan sekelilingnya adalah sesuatu yang ikatannya ada pada diri-diri kita. Syahwat dan syubhat. Daya tarik neraka ada pada diri kita. Kita punya syahwat. Sementara jalan-jalan masuk ke dalam jurang-jurang neraka, iya, dipenuhi dengan syahwat itu. Sulit masuk ke dalam surga sebagaimana berat selamat dari jurang-jurang neraka. Tetapi bagaimanapun sulitnya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah, maka pasti mudah. Dan majlis ilmu adalah sebab datangnya kemudahan itu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dengan maksud mencari ilmu, menuntut ilmu, ini maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dengan ilmu itu jalannya menuju surga. Kita tidak mungkin mempermudahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah bagi mereka yang menempuh sebab-sebab datangnya kemudahan itu. Syukuri majlis ini. Apalagi kalau memang kita sudah cinta terhadap pengajian, majlis ilmu, tempat yang di dalamnya kita bisa mempelajari firman-firman Tuhan kita, sabda-sabda Rasul panutan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabur Raqaiq, suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam berjalan dengan para sahabatnya. Di tengah jalan rombongan ini berhenti. Rombongannya berhenti karena menjumpai seekor domba yang sudah mati, hilang telinganya satu, sudah cacat, bangkai, busuk. Jangan tanyakan berapa ulatnya. Nabi berhenti. Yang membuat sahabat kaget, penawaran baginda Rasul kepada mereka. Kata beliau, siapa di antara kalian yang ingin membelinya, ingin membelinya dengan harga sekian, Nabi tawarkan, beli ini dengan harga sekian. Apa jawaban sahabat? Sebelum kita dengar, kira-kira apa jawaban jamaah? Atau enggak usah dibeli, gratis, free ini. Atau enggak usah, sekedar diajak saja untuk melihatnya, mencium baunya, kita pasti merasa jijik. Hanya yang bertanya baginda Rasul. Sahabat tidak mungkin menjawab dengan jawaban yang tidak pantas. Mereka menjawab, ya Rasulullah, hidup saja kami tidak akan membelinya. Dari jawaban ini Nabi sudah memahami bahwa sahabat-sahabatku sangat memahami menjijikkannya hewan ini. Sebab jangankan dalam kondisi mati, kondisi hidup saja mereka jijik terhadapnya. Disanalah Nabi memberi ilmu kepada mereka. Ladunya ahwanu indallah min hadhihi fi anfusikum. Kata baginda Rasul, sungguh dunia ini lebih rendah, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hinanya binatang ini pada diri-diri kalian. Hadith sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitabur Raqa'iq. Keterangan dari wahyu menegaskan akan hakikat dunia itu sesuatu yang teramat rendah, hina, menjijikkan. Maka pantaskah sesuatu yang seperti ini menjadi sebab kita justru meninggalkan sesuatu yang teramat mulia, teramat tinggi, teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama. Sesuatu yang kekal yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan dengan agama kita, yaitu negeri akhirat. Pantaskah dengan kerendahan kita meninggalkan sesuatu yang teramat mulia? Pantaskah dengan sesuatu yang menjijikkan kita meninggalkan sesuatu yang sangat berharga? Pantaskah sesuatu yang pasti lenyap menyebabkan kita meninggalkan kesempatan meraih tempat yang kekal abadi? Orang yang berakal jelas jawabannya. Orang yang berakal jelas jawabannya. Apalagi orang yang beragama, yang muslim, yang sangat sehat akalnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat agama nilainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rak'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh hukumnya apa? Sunnah. Nabi banyak-banyak hanya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dua rakaat singkat-singkat, tapi lihat nilainya. Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia ini beserta segala isinya. Surabaya dengan segala kekayaannya, Jawa Timur dengan seluruh kehebatannya, rendah. Indonesia dengan seluruhnya, dunia beserta segala isinya, kecil jika dibandingkan dengan dua rakaat sunnah. Coba lihat nilai agama. Ini baru yang sunnahnya. Baru satu jenis sunnah, belum sunnah-sunnah yang lainnya. Terus gimana yang wajibnya? Ini sholatnya, belum puasanya, belum sedekahnya, belum zakatnya, belum silaturahimnya, belum bacaan Qurannya, belum, belum, belum. berbagai kemuliaan dalam beragama. Ingat jemaah, kemuliaan itu ada pada agama. Agama nilainya akhirat, tidak bisa diukur dengan dunia. Karena itu beramallah untuk akhirat. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Coba cermati perintah Allah ini. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah, carilah, cari, kejarlah, upayakanlah apa yang Allah telah persiapkan untuk engkau berupa negeri akhirat. Ini perintah Allah. Beragama untuk mendapatkan akhirat, persiapkan untuk akhirat. Setelah itu menyusul, wala tansa, dan jangan lupa, nasibaka minad dunia, bahagianmu dalam kehidupan dunia. Jadi porsinya, perintahnya di mana? Perintahnya apa? Hidup untuk akhir dunia, jangan lupa, jangan dibalik. Sebab ayatnya perintahnya apa? Cari, berusaha, berupaya untuk akhirat. Itu petunjuk Allah yang mencipta kita dan pasti akan kembali kepadanya. Lambat atau cepat kita akan kembali kepadanya, mempertanggungjawabkan apa yang Allah telah beri kepada kita. Allah perintahkan, cari, cari, upayakan, upayakan akhiratmu. Cari pasangan di negeri akhirat, kedudukan di negeri akhirat, istana, rumah di negeri akhirat, kendaraan, kemuliaan di negeri akhirat. Sebab disitulah hidup yang sebenarnya. Wala tansah, jangan lupa, nasibaka minad dunia, bahagianmu dalam kehidupan dunia. Jangan dibalik, cari dunia sebanyak-banyaknya, kejar seluas-luasnya, tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Nasihat ini sudah merupakan nasihat terbaik bagi kebanyakan masyarakat kita, tapi ternyata dalam ukuran Quran bertolak belakang 180 derajat. Sebab dia menjadikan perintahnya, prioritasnya adalah dunia. Akhirat, agama, salah besar, kekeliruan besar, bukan kecil. Dia sholat, tetapi sholatnya bukan prioritas. Hidup, hidup untuk akhirat. Beramal, beramal untuk akhirat. Berusaha, usaha untuk akhirat. Itulah hidup seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat mulia agama ini, yang merupakan jalan menuju akhirat. Dan betapa rendah dunia ini, yang menjadi sebab-sebab terhalanginya manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya jangan memahami bahwa kita kalau begitu tidak boleh kerja, tidak boleh berusaha, apalagi atau memahami kalau begitu kita tidak boleh berusaha sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, terbanyak. Kita tidak boleh berdagang sampai mendapatkan hasil ratusan juta, miliaran, bahkan bertriliun. Tidak bisa, sebab dari penjelasan tadi saya rasakan ada yang berpikir ke situ. Padahal tidak bertentangan. Penjelasan awal kita menegaskan hakikat dunia sebagaimana yang Nabi sebutkan. Langsung Nabi sandarkan kepada Allah. rendahnya dunia di sisi Allah betul-betul sangat menjijikkan, mengalahkan rendah dan menjijikkannya hewan itu dalam diri kita. Itu hakikatnya. Demikianlah dunia jika dibandingkan dengan akhirat, kemuliaan agama ini. Tapi ingat, Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu dari kehidupan dunia ini. Dan ingat, ada keutamaan Allah di balik perkara-perkara dunia. Bukankah saat ini kita hidup di dunia dan Allah menyatakan supaya kita hidup dunia untuk meraih akhirat? Artinya dalam kehidupan dunia ini terdapat sebab-sebab untuk meraih akhirat. Kita berusaha, memaksimalkan usaha, mengejar apa yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan dunia dengan cara yang halal, tujuannya mengejar keutamaan Allah Subhanahu wa taala di balik harta benda itu. Bukan semata karena uangnya, emasnya, peraknya, gedungnya, mobilnya, sawah yang membentang luas dan segala jenis perkara dunia. Bukan semata karena itu. Tapi seorang muslim mengejarnya karena keutamaan yang Allah titipkan di balik harta benda ini. Coba cermati peristiwa ini. Sahabat-sahabat kaya beramal berlomba dengan sahabat miskin untuk meraih kemuliaan terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan demi amalan mereka lakukan. Tapi begitu sahabat kaya bersedekah dan mendapatkan keutamaan sedekah, sahabat miskin tidak bisa. Akhirnya mereka mengalah, menyampaikan keluhannya kepada Nabi. Ya Rasulullah, sahabat kami yang kaya, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, kami ini, mereka begini, tadi giliran mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka ingin keutamaan sedekah. Kata Nabi, kamu tidak tahu. Subhanallah itu sedekah. La ilaha illallah itu sedekah. Nabi tuntunkan, salat duha itu sedekah. Nabi tuntunkan amalan-amalan yang merupakan sedekah. Akhirnya sahabat miskin, oh, besar lagi hatinya. Saya bisa mengarahkan mereka. Saya bisa mendapatkan pahala sedekah. Mereka melakukan amalan-amalan ini untuk meraih keutamaan sedekah. Amalan-amalan ini terdengar juga oleh sahabat kaya. Mereka mengamalkan juga, bertasbih, tahmid, iya, salat duha, masya Allah, luar biasa. Giliran mereka bersedekah dengan uang, kembali sahabat miskin tidak bisa. Akhirnya kembali lagi kepada mereka, kembali lagi mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, sahabat kaya mendengarkan amalan ini dan mereka melakukannya. Dan ketika mereka ingin bersedekah dengan hartanya, tetap kami tidak bisa. Apa jawaban Nabi? Ini titik pembahasan kita. Nabi mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan. Di sini Nabi memuji harta ini sebagai apa? Keutamaan. Kalau harta itu hakikatnya, hartanya sendiri hakikatnya terlalu rendah, terlalu rendah. Ingin contoh yang lebih jelas? Kaum muslimin di Mekah, salat subuh tadi kita sudah, sekali salat subuh di Masjidil Haram maka kita perlu 100 ribu kali salat subuh di masjid ini. 100.000 kali sholat subuh di masjid ini baru bisa sama. 100.000 kali sholat subuh di masjid ini berapa tahun baru selesai? Sekali sehari. Perlu ratusan tahun. Umur kita tidak cukup. Umur kita sampai kakek kita yang keempat tidak cukup. Untuk sekali sholat subuh di Masjidil Haram. Lihat berlipat. Tetapi dengan uang kita bisa umrah, bisa haji, memperbanyak ibadah di sana, berlipat umur kita karena harta. Ini yang dimaksudkan dengan keutamaan. Inilah yang harus menjadi pendorong, penggerak, maksud utama kita mengejar harta itu, bukan semata hartanya. Dengan cara seperti ini, Uthman bin Affan menjadi sahabat termulia dengan hartanya. Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat tiada tandingannya dengan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang sangat hebat dengan hartanya. Khadijah, istri Nabi, menjadi sahabat. Ingat, Khadijah meninggal sebelum kewajiban sholat lima waktu, tapi sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga. Di antara sebabnya apa? Hartanya. Cermati. Dia adalah sarana untuk mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam pernah mandi. Kita tahu Nabi Ayyub pernah diberi ujian yang sangat hebat, yang akhirnya diberi harta keturunan yang sangat banyak, luar biasa. Mandi, tiba-tiba jatuh belalang emas kecil jika dibandingkan dengan harta beliau. Tetapi beliau tangkap segera. Beliau tangkap sebab punya nilai. Beliau tangkap. Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Ya Ayyub, bukankah saya telah mencukupkanmu?" Maknanya, kenapa terlalu semangat lagi mau dapat yang ini? Bukankah saya telah mencukupkanmu? Kata Nabi Ayyub, "Ya Allah, saya tidak pernah merasa cukup dari berkahmu dan keutamaanmu." Lihat bagaimana Allah mendidik nabinya yang kaya raya ini, supaya menjadi orang kaya yang bisa meraih kedudukan di surga yang tertinggi. Dididik untuk tidak pernah merasa cukup dari keutamaan Allah, berkah Allah melalui harta. Tapi ingat, uang itu sendiri, emas itu sendiri, rumah itu sendiri, wanita itu sendiri, pangkat itu sendiri, hakikatnya terlalu rendah. Karena itu jangan itu yang menjadi maksud, jangan itu yang menjadi besar dalam diri kita. Dia ada dalam diri kita sebab dia kita perlukan dalam proses untuk mengejarnya. Iya, tetapi yang besar dari harta itu adalah berkah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di baliknya. Dengan ini jelas jemaah bahwa setiap muslim harus mempunyai sikap terhadap dunia bahwa dunia itu rendah, jangan menjadi maksudnya. Akhiratlah yang harus menjadi maksud pendorong dia beramal. Dan rahasia berkah dan keutamaan yang ada di balik harta itu justru kembali kepada kekuatan niat untuk mendapatkan akhirat. Sama-sama bersedekah 100.000, tapi sedekah yang satu dengan sedekah yang lainnya berbeda, disisihkan dengan kekuatan kerinduannya untuk mendapatkan kemuliaan akhirat di balik sedekah itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup ceramah singkat ini dengan mengingatkan satu ayat. Ayat yang merupakan ilmu besar yang Allah telah turunkan, buka rahasia besar ini pada kitab-kitab terdahulu, lebih khusus lagi pada kitab Nabi Musa, lembaran Nabi Musa dan lembaran Nabi Ibrahim. Hebatnya ini ilmu Allah beri kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, bahkan beri kepada Nabi dan Rasul termulia Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, apa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, yang kemudian ilmu ini Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah yang Nabi sering baca di saat berhari raya. Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika Allah menjelaskan manusia, ada yang celaka, kotor hatinya, rusak, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, Allah kemudian menjelaskan sebabnya. Di sini ilmunya ini. Bal, lihat sebabnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hada, sungguh hal ini lafis suhufil ula, betul-betul terdapat dalam lembaran-lembaran yang terdahulu, suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Lihat hebatnya ini ilmu. Ilmu bal, bahkan tu'thiruna, kalian lebih mengutamakan al-hayata dunia, kehidupan dunia. Ini sebab rusaknya manusia. Ketika dunia yang lebih, pegawai rusak pasti karena ini. Jangankan pegawai, ulama bisa rusak juga karena ini, ustadz bisa rusak juga karena ini, apalagi yang bodoh. Semua orang bisa rusak ketika tu'thirunal hayatad dunia, kalian lebih mengutamakan, membesarkan kehidupan dunia itu. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Mari sebelum kita terbujur kaku, sebelum kita dimandikan, sebelum kita dikafani, sebelum kita disolati, sebelum kita diangkat, dimasukkan ke sebuah lubang, sebelum itu terjadi, beramallah. Saat jasad kita ditutup dengan tanah, maka Nabi mengatakan yatba'ul mayyit thalata, yang mengikuti mayat itu ada tiga: maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya dan amalannya. Yarji'u uthnan wa yabqa wahid, pulang satu, pulang dua, yang tinggal satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu, pulang harta dan keluarganya. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal adalah amalannya. Saat ini saat beramal. Kita beramal dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala beri, dengan dua ketentuan amalan: ikhlaskan hanya kepada Allah untuk akhirat, bukan dunia. Ridha Allah, bukan ridha manusia. Pujian Allah, bukan pujian manusia. Dan jadikan amalan kita tepat di atas petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tanya jawab. Oh iya. Maksud dan tujuan suatu hadis di amal di dunia ka anna ka ta'ish wa hada wa amal di akhiratika ka anna ka tamut. Iya. Ada hadis beramallah. Iya. untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu hidup, kamu akan mati besok. Hadis ini konteksnya lemah. Dan dari sisi kandungan, secara kandungan sebenarnya, kalau orang lihat secara sekilas, itu benar, tapi sebenarnya salah besar. Coba lihat lafaz hadisnya, i'mal li dunyaka. Perhatikan, beramallah li. Li ini ta'lil. Lam yang menunjukkan illah, sebab. Beramallah karena, dengan sebab duniamu. Berarti orang disuruh beramal untuk memang harus mengejar memuliakan dunia seolah-olah hidup. Jadi digambarkan kalau orang kerja di kantor, fokus mencari membesarkan dunia seolah-olah hidup. Tidak, tidak. Yang benar di masjid ataupun di kantor, beramal untuk akhirat. Hidup untuk akhirat. Kita kerja di kantor, kerja dunia. Kita sadari kerja dunia. Kerja-kerja di pasar, kerja dunia. Kita kerja di borongan, kerja dunia. Kerja kontraktor, kerja dunia. Kita kerja dunia. Tapi ingat, kita kerja untuk akhirat, bukan untuk dunia. Sebagaimana dalam konteks hadis ini, i'mal li. Nah, di situ kelirunya itu. Sebab menunjukkan niat. Iya, lafaz ini i'mal li menunjukkan niat. Dan itu tidak benar. Niat kerja untuk akhirat. Walaupun pekerjaan itu pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia. Jangan sampai ada kerja kita untuk semata dunia. Bahaya. Saya tutup jawabannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu dunya wa zinataha. Perhatikan ayatnya. Man, siapapun, kana, yang dia, ketika hidup di dunia, yuridu. Ini lafaz niat. Yuridu, menginginkan. Perhatikan kalimat. Siapapun yang menginginkan. Jelas ya makna? Menginginkan. Yuridu dunia wa zinataha. Menginginkan dunia dan perhiasannya. Dia beramal. Dalam konteks ayat ini, dia beramal amalan akhirat. Sholat, puasa, haji, sedekah. Tapi yang diinginkan bukan akhirat. Yang diinginkan dunia. Ini maksud ayat ini. Yuridu dunia wa zinataha. Dia inginkan dunia dan perhiasannya. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Kami beri secara penuh apa yang mereka inginkan dengan amalannya di dunia ini. Dikasih. Kalau memang itu yang diinginkan. Iya. Dia sholat untuk dapat dunia, dikasih. Dia sedekah untuk dapat dunia, dikasih. Kalau memang semata dunia, dikasih. Dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi lihat. Ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Sampai di situ tidak. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapus seluruh amalannya di dunia. Sampai di situ tidak. Allah lanjutkan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Amalan mereka berubah menjadi kebatilan. Ini kalau berbicara tentang niat, maksud. Jangan. Sebab secara akal kita sudah tahu hakikat dunia apa? Pantaskah yang rendah menjadi maksud? Tidak pantas. Harusnya menjadi maksud sesuatu yang teramat tinggi. Akhirat. Surga Allah. Yang puncaknya apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Semoga bermanfaat. Saya kurang tahu sampai di mana dan bagaimana saya cukup. Iya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengar nasihat dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. الأحياء منهم والأموات Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Innaka antas samii'ul 'aliim wa jawadun karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Innaka antal 'azizul hakim wa jawadun karim. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kami minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semua yang baik semata keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.